Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Syiar yang saya hormati. Kita masih pada hadis yang pertama setelah Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat tentang keikhlasan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Untuk Allah lah agama ini. Yang kedua, لَنْ يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan dagingnya. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Dan juga yang ketiga, dibawakan قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أو تبدوه يعلمه الله. Katakan, jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam dada kalian ataupun kalian buka, tetap Allah Maha mengetahui. Artinya, yang akan dilihat oleh Allah adalah niat-niat yang di dalam dada. Walaupun kamu berbicara di mulut dengan sesuatu kalimat tetapi berbeda dengan apa yang dalam hati, maka Allah akan melihat hati-hati kalian. Kemudian dibawakan hadis yang sahih muttafaqun alaihi al-Bukhari wa Muslim, yaitu hadis yang banyak kita kenal, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, sudah disinggung kemarin bahwa hadis ini dibahas dalam bidang akidah dan dibahas pula dalam bidang fikih. Dalam bidang akidah, karena kita harus meniatkan dengan hati kita keikhlasan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam fikih juga dibahas bagaimana membedakan antara satu salat dengan salat yang lainnya, padahal sama-sama 4 rakaat. Seperti ketika kita menjamak salat duhur dan salat asar. Dan dikosor sama-sama 2 rakaat. Apa bedanya salat duhur dan salat asar ketika engkau menjamak? Nggak ada perbedaan sama sekali dalam bentuknya. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, bacaan-bacaannya, dikir-dikirnya semua sama. Yang membedakan antara keduanya adalah niat dalam hati. Bahwa aku meniatkan salat ini sebagai salat duhur, sebagai penunaian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum yang membedakan antara keduanya. Sehingga niat dibahas pula dalam fiqih, apakah ini adalah salat yang sah atau salat yang tidak sah. Kalau dia salat asar meniatkan salat duhur, tidak sah, harus diulang. Demikian pula ketika dia salat duhur meniatkan salat asar, saya kira salat asar tadi, maka tidak sah, dia harus ulangi salat duhurnya. Barakallahu fiikum. Demikian pula membedakan antara salat, antara ibadah dengan adah, ibadah dengan adat, kebiasaan. Maka ketika engkau mandi setiap harinya dengan mandi janabah akan berbeda, walaupun bentuknya sama, tetapi perbedaannya pada niat. Kemudian dibawakan oleh beliau, oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Abu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaghzu jayshul Ka'bah aw yaghzu jayshunil Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Aisyah, tentara atau pasukan bergajah menyerang Ka'bah, maka ketika mereka berada di tengah-tengah padang pasir, maka Allah tenggelamkan mereka seluruhnya, min awalihim ila akhirihim. Aisyah bertanya, qalat, qultu ya Rasulullah, kata Aisyah, aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan mereka ke dalam bumi seluruhnya, min awalihim ila akhirihim, padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang bukan dari kalangan mereka. Ada penuntun-penuntun unta mereka, ada pelayan-pelayan mereka, orang yang enggak ikut-ikutan. Wa man laysa minhum, dan ada orang yang bukan dari kalangan mereka, karena biasanya kalau ada pasukan singgah di satu tempat, biasanya orang-orang setempat dari orang-orang kampung di sana akan berdatangan menjual sesuatu, menjual makanan atau minuman dan sebagainya. Ketika ditenggelamkan min awalihim wa akhirihim, tentunya mereka akan ikut tenggelam. Maka Nabi menjawab pertanyaan Aisyah yang cerdas radhiyallahu taala anha, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kata Nabi, iya, ditenggelamkan mereka seluruhnya, dari orang pertamanya sampai orang terakhirnya, tetapi nanti ketika dibangkitkan, dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis ini pun muttafaqun alaih. Dan dalam hadis pertama tadi, An-Nawawi rahimahullah membawakan siapa al-imaman. Al-imaman al-muhadditsan. Dua imam, dua muhaddits. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbeh Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbeh Al-Ju'fi Al-Bukhari, nisbah kepada negeri Bukhara. Yang kedua Abu Al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi An-Nisaburi, semoga Allah meridhai keduanya, semoga Allah merahmati keduanya. Yang kedua ini adalah yang dikenal dengan Imam Muslim. Kunyahnya Abu al-Husayn, namanya Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi An-Nisaburi. Nisabur atau Nisaburi nisbah kepada negerinya yaitu Nisabur. Beliaulah yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikatakan imaman. Maka dikatakan muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya atas kesahihan hadis ini, hadza lafdzul Bukhari, dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Yani semakna, hanya saja ada perbedaan lafaz sedikit, dan lafaz yang kita baca ini lafaz dari Bukhari. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat hadis ini disebutkan dengan jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kadang turun azab yang merata, tetapi ketika dibangkitkan akan berbeda. Barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan kalimat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dalam surat Al-Anfal Allah katakan, takutlah kalian pada satu bencana, azab yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Maknanya tidak akan menimpa orang zalim saja, akan merata, menimpa semua manusia. Artinya, wahai kaum muslimin, hendaklah kalian takut pada satu azab yang akan ditimpakan secara merata. Maka kalian jangan berkata itu urusan mereka, mau syirik, mau kafir, mau berbuat munkar, mau bermaksiat, saya enggak peduli. Jangan. Karena ketika turun azab, kamu ikut terkena. Terkena azab. Mengapa? Karena biasanya Allah akan turunkan dalam sunnatullah dengan secara merata. Walaupun memang nanti akan ada perbedaan-perbedaan ketika dibangkitkan. Yang memang layak diazab dari orang-orang kafir, tentunya dibangkitkan dalam keadaan tercela, terhina, dalam keadaan mereka kafir. Tetapi kaum muslimin tentunya dibangkitkan dalam keadaan muslimin. Apakah mereka ketika datangnya bencana mereka sabar atau tidak sabar? Kalau sabar ada nilainya, tidak sabar juga ada kerugiannya, tetapi mereka tetap dihisab sebagai muslimin. Ikhwani fidina azakumullah, para pendengar yang saya hormati. Maka dengan demikian, ketika datangnya satu bencana, apakah bencana dari apa yang Allah takdirkan dari bentuk-bentuk bencana alam, atau wabah-wabah seperti wabah pandemi sekarang ini dan lainnya, maka itu memang kadang merata, tetapi akan berbeda pada setiap orang. Bagi sebagian, ini turun untuk mengadab mereka. Tapi bagi sebagian yang lain, sebagai ujian, untuk menguji mereka apakah sabar atau tidak sabar. Bagi yang lain akan menjadi penghapus dosa. Karena mereka orang muslim, mukmin, taqi, maka ketika mereka terkena bencana ini dan terkena kerugian-kerugiannya paling tidak, kemudian dia sabar, akan menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Dan demikian keadaannya, sehingga tidak bisa diratakan dengan kalimat bahwa ini azab atau ini ujian. Karena masing-masing, bagi sebagian orang sebagai ujian, bagi sebagian lain sebagai azab, bagi sebagian lain, bagi sebagian lain teguran dari Allah Ta'ala, diingatkan agar mereka segera bertaubat. Maka ikhwan ibn a'azakullah, ini pun berkait dengan niat, karena lafadznya dalam hadis ini, thumma yub'asuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Dan syukur Ustaz atas nasihat dan juga tausiah dari kajian Nasihat Indah Imam Nawawi. Baik, muslimin, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan di 08531622226. 08531622226. Ya, tentunya di nomor WA ya, nomor WhatsApp yang kita sediakan. Ustaz, terkait dengan azab yang merata, ini bagaimana agar kita tidak terkena azab yang merata, Ustaz? Karena mungkin di sana ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jazakumullah khair. Ucapan Allah tadi dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan, hati-hatilah dari satu bencana, azab, yang tidak menimpa orang dolim saja. Ketika turun, akan menimpa secara merata. Maknanya, hendaklah kalian hindari hal tersebut. Apa caranya? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentunya caranya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemunkaran. Jangan sampai turun azab, kita ikut terkena. Untuk lebih jelasnya, ada gambaran dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang inkarul munkar itu seperti sekelompok orang di atas perahu. Ada yang tinggal di bagian atas, ada yang tinggal di bagian bawah. Yang di bagian bawah kalau ingin mengambil air, dia akan naik ke atas. Sampai salah seorang dari mereka berkata, kenapa kita susah-susah ke atas? Kita lubangi saja kapal ini, kita akan dapat air dengan mudah. Kata Nabi SAW, kalau engkau biarkan dia melubangi kapal itu, halak wa halaku jami'an. Dia akan binasa, dan akan binasa seluruh penghuni kapal itu. Yang gak ikut-ikutan di atas pun akan ikut tenggelam bersama-sama. Tetapi kalau dicegah, maka naja wa najau jami'an. Dia akan selamat, dan akan selamat seluruh penghuni kapal itu. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, atau seperti apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa makna ungkapan ini atau makna hadis ini adalah, hendaklah kita mencegah kemunkaran agar kita jangan ikut terkena azab. Sederhananya, sebagaimana apa yang sering digalakkan oleh pemerintah kita, jazahumullahu khairan, untuk membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di selokan dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita ketika melihat orang lain membuang sampah tidak pada tempatnya, maka kita akan katakan pada mereka dengan ingkar munkar, jangan. Sebab ketika banjir, rumah saya ikut kebanjiran. Begitulah kira-kira gambarannya. Kalau terjadi kebanjiran, karena selokannya tertutup sampah, maka tentunya yang banjir bukan rumah dia saja, tetapi semua rumah di kampung itu akan terkena banjir. Maka hendaklah kita ingkari kemunkaran agar kita jangan ikut terkena azabnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaffah. Hendaklah kalian menghindari atau hati-hatilah dari satu bencana, azab yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, tetapi akan merata menimpa kalian, sehingga ingkarilah kemunkaran, tegurlah kejelekan, ajaklah mereka untuk beramal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak kepada tauhid dan cegah dari kesyirikan, ajak pada sunnah dan cegahlah dari penyimpangan-penyimpangan. Wallahu taala alam. Berikutnya pertanyaan dari 08122 27 sekian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam kebaikan. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya dan mohon nasihatnya serta arahannya. Bagaimana kalau seorang istri, salah seorang istri misalkan mendapatkan hadiah jam tangan baru dari teman pria di sekolahnya, teman pria sekolahnya yang dulu ya, teman sekolahnya dulu, semasa di SMP misalkan. Untuk hadiah sudah dibuka karena via paket dari luar provinsi. Mau dikembalikan, orangnya tidak mau, katanya silakan buat siapa saja. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa anta jazakumullah wa fikum barakallahu. Bagaimana Ustaz? Pertanyaannya kepada orang yang diberi atau kepada yang memberi? Artinya apa yang ditanyakan? Jadi, semestinya kalau seorang itu sudah menikah, ada suaminya, maka seorang laki-laki tidak boleh berhubungan langsung dengan istrinya kecuali melalui suaminya. Itu adab dan sopan santun. Artinya kalau kita ditanya tentang pemberian jam tadi bagaimana hukumnya, walaupun orang itu akan berkata, saya cuma memberi, saya gak ada apa-apa, saya akan katakan, saya akan jawab bahwa itu sudah menjadi istri orang. Maka semestinya kalau dia mau berhubungan suatu yang sangat penting, melalui suaminya. Itulah adab dan sopan santun kepada seorang yang sudah bersuami. Baik, sekarang kalau sudah terjadi, bagaimana sikap yang diberi? Walaupun itu adalah memang pemberian, tetapi tetap harus ada izin dari suami. Kalau suami mengatakan jangan terima, balikan dia, maka kembalikan. Kalau ternyata akan dikembalikan, dia tidak mau menerima, kasihkan saja pada orang lain. Ya, kasihkan saja sebagai sedekah pada siapapun. Kalau perlu suaminya yang memberikan pada siapa yang dikehendakinya, wallahu taala. Kalau pemberiannya sebelum nikah, Ustaz. Pemberiannya sebelum nikah ketika dia masih SMP, kemudian jamnya mau dikembalikan gitu. Sebab kalimatnya di sini pertanyaannya kalau istri mendapatkan hadiah. Iya. Artinya berarti sudah belum nikah itu. Oh, misalnya. Maka suaminya tentunya akan tersinggung, ini ada apa dia dengan istri saya begitu. Iya, iya. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, berikutnya dari pertanyaannya adalah, bolehkah menjama dua niat atau lebih ibadah sunnah? Misal puasa hari Senin di bulan Syawal tanggal 14. Sekarang. Ada beberapa perbedaan-perbedaan tergantung perkara yang dikerjakannya, artinya ibadahnya. Kalau seperti masuk ke masjid, dia belum sholat tahiyatul masjid, berarti belum boleh duduk. Tetapi itu sholat ada qobliyahnya, maka dia mengerjakan qobliyah duhur dan dia sudah boleh sholat. Maaf, sudah boleh duduk. Mengapa gak tahiyatul masjid? Karena dengan sholat qobliyah, otomatis dia sudah boleh duduk. Karena hadisnya jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Gak disebutkan sholatnya sholat apa. Tetapi kalau itu adalah ibadah yang tertentu, seperti sholat duhur dengan sholat asar, kamu ngerjakan satu sholat kemudian niatkan dengan saya niat sholat duhur dan sholat asar sekaligus, ya gak boleh. Demikian pula ibadah-ibadah tertentu lainnya. Bahwa kamu memiliki qadha puasa di bulan Ramadan, kemudian ingin menqadha dan kemudian diniatkan sekaligus untuk puasa Syawal, ya gak bisa, karena itu ibadah yang berbeda. Kalau engkau ingin puasa Syawal 6 hari, maka tunaikan hutang puasamu lebih dulu, karena itu yang wajib. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa mengumpulkan dua niat kecuali pada perkara-perkara yang seperti tadi, yakni yang satu am, tidak ditentukan apa bentuknya, seperti kalimat jangan duduk sebelum sholat. Sholatnya sholat apa? Pokoknya sholat apapun boleh duduk. Maka ketika kamu datang sudah sholat dimulai, ke masjid, kamu ikut masbuk sholat wajib, ya sudah boleh duduk. Atau kalau datang kamu sholat qabliyah, sudah boleh duduk. Atau kalau kamu habis berwudu, kemudian kamu sholat tahiyat atau dikatakan sholat tuhur, ya, dua rakaat, ya sudah boleh duduk juga sekaligus, ya, niat kamu untuk ini dan untuk itu. Tetapi kalau ibadah-ibadah tertentu, masing-masing dengan niatnya, dengan dalil wa inna malikulli imri'in ma nawa, manusia seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Niatkan qada ya qada. Barakallahu fikum. Ya Ustaz. Berikutnya pertanyaan afan, pertanyaannya enggak sesuai tema. Gimana hukumnya seorang wanita yang pakai pemutih? Apakah itu bisa dikatakan merubah takdir? Soalnya yang tadinya hitam bismillah jadi putih glowing. Tidak dikatakan sebagai merubah takdir, kecuali kalau merubah bentuk seperti operasi plastik, merubah bentuk hidungnya, atau merubah, ya, bentuk ini dan bentuk itu. Tetapi kalau memutihkan wajah atau mewarnai rambut dan sebagainya, selain hitam tentunya, ya, karena hitam dilarang, maka itu tidak dikatakan dengan merubah takdir. Wallahu ta'ala a'lam. Apalagi kalau yang jelas-jelas tertentu dilarang, seperti mencabut bulu alis atau mengukir gigi, gigi yang tadinya rapat diukir supaya jarang-jarang. Ini jelas ada hadis khusus, bahkan terancam dengan laknat. Maka itu sudah jelas merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, dari 0818-06 sekian-sekian. Bismillah, semoga Allah merahmatimu Ustaz. Bagaimana menjaga niat untuk terus lurus untuk Allah? Jazakallah khairan, wa antum jazak khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang berat. Karena Imam Ahmad rahimahullah sendiri berkata, yang paling sulit bagiku adalah menjaga niat. Setiap aku berusaha untuk meluruskan niat, tiba-tiba datang fitnah berikutnya. Ini barakallahu fikum, sehingga kalau bicara teori, maka sudah ada dalam Quran dan Sunnah bagaimana menjaga niat terus untuk lurus pada Allah SWT, bahwa kita harus meyakini bahwa kita ini milik Allah, ciptaan Allah, kita hamba Allah, maka selayaknya kita beribadah pada Allah. Kemudian kita juga harus meyakini tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah artinya kekuasaan Allah, bahwa Allah maha kuasa, maha memiliki, maha pencipta, maha menentukan, maha menakdirkan, sehingga kita enggak punya harapan lain kecuali pada Allah. Artinya dengan keyakinan yang bertambah, akidah yang semakin kokoh, otomatis dia akan semakin ikhlas. Kenapa dia berharap yang lain kalau dia tahu semua takdir ditentukan oleh Allah? Mengapa dia ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan dunia kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitakan tentang akhirat? Tetapi barakallahu fikum, untuk meluruskan niat-niat tersebut, hendaklah kita berusaha untuk menambah ilmu tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan juga amal-amalnya dan semuanya. Kita pelajari akidah tauhid, karena dengan bertambahnya ilmu akan bertambah keyakinan. Dengan bertambahnya keyakinan akan semakin ikhlas kita semua insyaallah binillahi taala. Pertanyaan terakhir saja. Ayo. Bismillah, assalamualaikum dari Perunas. Mohon tanya Ustaz, masa COVID-19 ini menjadi dua kubu, dua orang yang berbeda. Pertama, yang percaya COVID itu ada. Yang kedua, COVID hanya sebuah konspirasi saja, dan ini bukanlah sebagai pilihan ganda. Maka mohon nasihat Ustaz terkait dengan hal tersebut di atas. Jazakallahu khairan. Nah, orang yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada, hanya konspirasi, itu orang yang mengingkari matanya sendiri atau mengingkari telinganya sendiri. Karena semua sudah kita dengar dan kita tahu dari sekian negara dan korban-korbannya dan berita-beritanya sudah sangat tidak kita katakan viral, kita katakan dengan mutawatir di semua negara, bahkan di Saudi sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga apakah kamu akan berkata bahwa di Saudi pun adalah berpura-pura? Itu terlalu berlebihan dalam bersu'uban kepada satu umat. Artinya, siapa yang menyalahkan seluruh manusia, maka dia yang paling salah. Siapa yang menganggap seluruh manusia itu sesat, maka dia yang paling sesat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, perkara itu sudah tidak bisa dibantah. Memang ada kenyataannya. Taib. Sekarang, bagaimana kita sikapi kalau memang itu ada? Ya, sebagaimana penyakit-penyakit lainnya, kita hindari. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam hal ini bimbingan dari pemerintah kita juga sama, fatwa-fatwa dari para ulama juga sama, sehingga alhamdulillah ada kejelasan yang terang benderang seperti matahari. Fir minal majzum firaruka minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Artinya disuruh untuk menjauh. Bahkan Rasulullah SAW pernah menolak untuk bersalaman. Cukup dengan ucapan saja. Tidak bersalaman karena mereka memiliki penyakit yang menular. Biidnillahi ta'ala. Tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dengan itu, hendaklah kita tidak perlu berlebih-lebihan. Dan tidak perlu pula sebaliknya menolak sesuatu yang nyata. Kita terima keadaan ini sehingga kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rfa' 'anna al-bala wal wabaa wa sayyi'al asqam. Ya Allah, jauhkanlah bencana ini, wabah ini dan segala macam kejelekan-kejelekan. Amin. Amin. Tetapi jangan pula kita kemudian berlebih-lebihan dalam menolaknya atau dalam menghindarinya seakan-akan tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama, kerjakan. Apakah itu sama rata? Ya tentunya tidak. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama ilatnya, bersama alasannya. Kalau ada ilat, ada hukum. Gak ada ilat, gak ada hukum. Barakallahu fikum. Kalau ilatnya adalah kekhawatiran penyakit, sedangkan di dalam kampung atau di dalam daerah kita ini adalah sesuatu yang sifatnya homogen, semuanya sama, tidak ada yang berpenyakit dan tidak ada yang masuk dari luar. Sudah ditutup semua oleh penguasa setempat. Berarti dia aman. Maka mereka melakukan kegiatan seperti biasa. Sholat berjamaah. Sholat Jumat seperti biasa. Tetapi ketika sudah ada yang masuk ke dalamnya. Dan sudah terkena 2-3 orang, 4 orang. Maka mulailah di sana. Sudah tercampur. Sudah heterogen lagi, maka saat itu kita tetap atau kita kembali kepada kehati-hatian kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Dari komisi sesi tanya jawab sudah berakhir dan sebagai penutup Ustaz, barangkali ada yang ingin sampaikan terkait dengan bab satu ini Ustaz, barangkali ada tambahan nasihat barangkali. Sebelum kita tutup. Saya kira cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwasanya kita harus bersikap tengah, jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan terbawa dengan pemikiran-pemikiran khawarij yang memang didasari kebencian pada penguasa dan kebencian pada ulama sekaligus. Sehingga mereka menyalahkan seluruhnya. Ulama salah, penguasa salah. Sehingga ditolak semua berita-berita yang sesungguhnya perkara yang sudah mutawatir. Jangan pula kemudian kita jadi orang yang kaku karena kita tidak melihat fikihnya. Kaku karena kita melihat pokoknya. Dengan kata lain dalam bahasa fikih dikatakan dohiri. Dohiri itu pokoknya letterlek. Tergantung daerahnya masing-masing dan keadaannya. Tentunya itu harus dilihat. Sehingga kita lihat apakah ada ilatnya. Kalau ada ilatnya, maka kita terapkan nasihat para ulama, fatwa para ulama, alhamdulillah sudah sangat jelas. Kalau enggak ada ilat tersebut, ya alhamdulillah, berarti kita tidak terkena perkara-perkara tersebut sehingga kita bisa melakukan kegiatan ibadah seperti biasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, Muslimin, demikianlah yang disampaikan oleh beliau dan juga tanya jawab yang kita dengarkan bersama. Dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad bin Marsawit yang telah memberikan nasihat dan kajian Islamnya. Baik, Muslimin, besok insya Allah kita liburkan dulu, nanti insya Allah Senin kita baru adakan kembali untaian nasihat indah Imam Nawawi rahimahullah. Baik, Muslimin, atas kebersamaan Anda kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian Anda dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.